Walamma balagha asyaddahu tumdi waqalatim waqalatum ra'ati fir'auna qurratu li fa surat disebut ini wa asbaha fuadu ummi Musa wa asbahalan dadi apa fuadu ummi Musa apa atine Nabi Musa lama amilat atine ibuke Nabi Musa lama amilat alimat semangsane ngerti sapa ummi Musa bil tikotihi kelawan ketemune Musa maksudnya ditemuk Fir'aun farigon iku sing kosong maksudnya kosong iling-ilingan mimma sing perkara siwa kang saliyane Musa dadi ditenggelamno iku ben ra kecekel Fir'aun malah sing nemu Fir'aun Fir'aun iku niat mateni bayi Bani Israel malah sing lakone dirumat nah iya sing ora calon pengrusak dipateni sing jan sok ben ngrusak Fir'aun malah dirumat nah iya nggale koyo wong kadang ngono iku sing bojo maslahat dipekat sing dadi bencana malah dikawin ya nasib elek mergawe sing mestine barokah ditinggalno sing spekulasi mari bangkrut dilakoni ya pancen bakat melarat ngono iku wis ora kena di ya setara ngono iku wis bakat berarti bakat apa ya bakat melarat sekarang terus ngono wae wis bakat ini sedene kelakuan mukhaffafatun minasaki lawas muati isime in ku mahdhufun din buang ai inna tegese sak temene ummi Musa iku kadet meh-meh sapa ummi Musa la tukti iku yektine ngetokno sapa ummi Musa bihi kelawan Musa ai bi anau tegese kelan sak temene Musa iku ibnuha iku anake dekne dadi meh-meh dekne ngaku niku anak kula lawala arbatna umpama ora ngunci ingsun ala qalbiha ing atase atine nabi atine sinten ummi Musa bisa beri kelan sabar esakan nahu tegese nanang no ingsun hu ing nab hu ing fuada hu ing kolbiha ge hu ing kolbiha hu ing ini lo ala kolbiha nih atine tak tenang no litaku nasupoyo onok sopo ummi Musa iku minal mukmini nas tengah sang sing wong mukmin ilmu sotiki nah tegese wong sing bener no kabeh biwak dilai klan janji ni Allah wajah fulaula te jape laula iku dalan nunjuk no aling atas jawab apa ma perkara koblau kang sedurunge laula koblau kang sedurunge laula niki-niki ya, kulo pun janji ya. Kulo niku kan gek seloso bulan yang lalu niku khatam hikam. Terus kulo mulang hikam tentang beriki Selasa pagi niku pun sekitar 2 tahun. Pokoknya walhasil diparingi Allah niku khatam. Terus kulo kepengen nopo ngatami dungo nusa niki mergi coro ulama tambah kata tambah nopo saya. Jadi ora usah sampean di perasaan ora melok ngaji ku melok khatam. Manusia ngaji yo paham ora yo ora roh. Sing ora ngaji pokoke ora roh padha ora roh sing penting ditampa nopo pangeran ngoten mawon. Dados kula gadah azam sepoko itu ngoten mawon yen ndungo yo ora usah tenanan yo apik ora yo apik mergo pangeran mesti nopo pirsa. Jadi tenanan itu ikhlasi, nak tunggu rasa tenanan, sing tenanan apa? Mergi cara hikam itu termasuk ngeten. Hikam itu yang ngarang hikam itu jenis Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini muridnya Abdul Hasan apa? Asyadzili. Kulau ini sinau hikam mulai riyen, mumpun bertahun-tahun sampai sekarang. Tiap badai tilam sering mau hikam. Jadi hikam termasuk madzhab ngeten. Ya, tapi aja nut kados tiyang sing ora tau mlebu masjid wae aja nut iku wali. Nah, kowe gawe-gawe. Nah, kowe nglakoni ngono ben dadi wali wae ora mutu niku mboten alami. Hikam itu kalau berdoa itu sekali. Kula nu nate umroh 2009, terus haji 2013. Terus kemarin kula umroh malih tahun kemarin baru ruwah kemarin. Niku kadang-kadang berkali-kali kalau itikaf teng multazam tapi ora tau sido donga sampe sakniki mergo donga mbok pisan tok anggrape donga neh lho pangeran ijek eling kok tak elingno mergo hikam termasuk ngingatkan gitu kamu kalau doa itu jangan ulang karena yunabahu iku man yajuzu alil ihfal yang boleh diingatkan hanya orang yang mungkin lupa Allah ora bakal lali kok mbok elingno dadi kula anggere ngarepe multazam pe donga dudung aku wingi ya pangeran jek eling. Ya wis ra sida dudung. Ku agrafe dungone, tapi ndak gawe-gawe lho, saya asli maksudnya asli. Agrafe dungone. Kan jek eling kok. Ya wis. Sampai kula nu teng rawuh niku akhirnya mau maca selawat, maca Quran, angger donga ya. Seling to Gusti wis ngono terus. Jadi usahanya unik, wong-wong wali ku unik. Aja gawe-gawe lho, tapi aja nutuk. Cuma tanya nek hikam ndabe ngoten. Wa inna ma yunaba, wa amne din elingno sapa man wong ya jisu kang wa oleh ali ngatasi man apa ali falali. Sing oleh mbok elingno dat sing kemungkinan. Lah wong ora tau lali kok amen mbok elingno. Wingi mbok omongi, saiki mbok omongi. Lho cara kowe diutang ditagih terus ijo eling sik eling. Jadi hikam ndabe unik. Ya tapi udah ini wali ya tetap nopo wali wali gue sekeliru wah tetap wali. Nah bin arah wali gue bendero ya tetap rawali gue serab bakat. Tapi ojo gawe gawe deh syaratnya nopo syaratnya ojo nopo gawe gawe. Gue kalau gue sering diprotes gitu. Gus rata orang jangan dungo jadi sopo orang dungo wingi situ kok orang dungo nih celeng. Kadang kula yang ngerasa dosa tapi piye kadang tengah ati ngoten ya sakire ya ora roh. Pokoke aku anggere pengen donga ben ora ya ora. Pas donga ya anut wali, pas ora ya anut wali. Kadang bener. Dadi pas donga ya bener, pas ora ya bener. Tapi itu memang sebagian mazhab beliau. Dadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus donga, supaya donga sampean donga, supaya donga. Piye-piye kita gadah sanad madhab yang diakui termasuk Tariqah Mu'tabarah selain Naqsyabadiyah Qadiriyah apa Sa'diliyah. Lah Sa'diliyah itu nggih hikam niku meneng mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi muridé Abil Hasan apa Asy-Sa'dili. Sehingga orang tahu madhab Sa'diliyah ya lewat kitab napa hikam. Makanya kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu enggak bisa lepas dari kitab napa hikam. Sampai diarani hikam atau iya. Madhabe menapa atau iya. Mergo atau iya itu maknane singarangu napa ibnu atau illa disebut hikam atau iya. Itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet ge mboten. Ya wong waras wonten mawon. Misalnya orang waras begini, pancen wong waras ku beda karo waras pancen. Misalnya gini. Saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh ndak? Ndak boleh kan. Terus beliau membuat makalah gini, kula aja hafal. Mana aka antat da'iya mimma lil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu. Padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, saya aku milik saya boleh enggak? Boleh enggak sama siapa saya? Enggak boleh kan? Mustafa punya rumah, saya aku milik saya boleh enggak? Enggak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja tidak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, oh wong niku mesti su'ul khotimah. Lho sing nentukan itu milik Allah. Wong ngaku barangnya, wong ora oleh apa meneh ngaku sing hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, tidak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh itu wong waras, setelah dijelaskan kan masuk akal. Kayak tadi, dungo kok terus, koyok sing mbok omongi wingi selali, urung lali kok sebuah ilang nomen nih. Kan masuk akal. Tapi kok jangan nonton aku, mereka serasli, kok serasli, wong nonton-nonton kan buatan apa? Jadi ini kula waca kalimah pun nggih kenangan kula ben dadi nggih kenangan kula napa makalah sangking napa hikam nggih kula waca arabe mawon engko napa nggih bismillahirrahmanirrahim kula nak maca malah bingung biasa apalan malah maca. Jadi piyambake ngendikan mana aka antata ya male salaka mimmalil makhlukin afa yubihu laka antata ya wasfahu wa rabbul alamin. Di Allah nglarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ndak boleh misalnya maksud noti yang wong iku mesti celoko, nyelakakno orang itu hak sinten? Hak Allah. Kowe ora usah GR sok ben mesti bener, iso wae saiki bener sok ben salah. Kamu juga enggak usah merasa salah. Iso wae saiki kira saleh soben. Saleh ya sudah itu hak ya Allah, sudah ndak itu. Terus ngendikane beliau ini Ilahi kulama akhrasani lu'mi antokoni karomuka. Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya,